Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu di acara Penyejuk Kalbu melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan kajian-kajian kita itu dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap tindakan dan usaha kebaikan yang kita lakukan itu tetap diberikan kemudahan oleh Allah dan tetap akan diberikan kelanggengan. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita pada hari ini sudah memasuki ayat ke-49 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu zalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin. Di antara mereka ada yang berkata, berilah saya izin tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Para pendengar rahimakumullah, masih pembicaraan kita masih seputar tentang penggambaran Allah terhadap orang-orang munafik di Madinah yang tidak mau berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari keterangan ayat sebelumnya sudah digambarkan bagaimana mereka enggan, tidak mempersiapkan persiapan yang cukup matang, dan kemudian bagaimana mereka tidak mau melakukan, kalaupun mereka berangkat, mereka hanya mengacaukan pasukan umat Islam. Maka di dalam keterangan 49 ini Allah Subhanahu wa taala menampilkan gambaran bagaimana sikap minder atau sikap tidak percaya diri atau memang sikap ketidakberimanan mereka itu ditampilkan dengan beberapa pernyataan mereka. Salah satunya adalah izalli, kata mereka kepada Rasulullah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, izinkan kami untuk tidak pergi berperang. Wala taftini, dan jangan kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah. Ini sangat menarik pernyataan mereka ini, karena kalau kita teliti secara lebih mendalam, ternyata apa yang mereka sampaikan ini berangkat daripada pemikiran yang sangat dangkal sekali. Hanya melihat apa yang hanya ada di hadapan mereka, apa yang mereka rasakan itu bermanfaat bagi mereka, tapi menurut pemahaman mereka, dan tidak pernah wawasan mereka itu jauh lebih ke depan. Ketika mereka mengatakan izalli, izinkan saya untuk tidak pergi berperang, saya tidak mampu untuk melakukannya, ini nanti perjalanan sangat susah, panjang, nanti juga yang dihadapi adalah tentara-tentara yang jumlahnya sangat banyak, ini kan namanya hanya mengorbankan nyawa secara konyol saja. Jadi ada alasan-alasan yang mereka pikirkan atau gambaran-gambaran yang sangat dangkal sekali, sehingga akhirnya melemahkan semangat mereka untuk pergi berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak hanya sekedar itu saja, ternyata mereka berpikir lebih jauh lagi, wala taftini, jangan jerumuskan saya ke dalam fitnah, bahwa mereka tidak yakin apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang terbaik buat kehidupan mereka. Mereka hanya berpikir ini hanya menyebabkan badan saya menjadi capek. Kalau begitu tidak harus dilakukan. Jangan jerumuskan saya kepada hal-hal yang membuat saya menjadi lelah. Gambaran mudahnya adalah misalnya seorang anak disuruh untuk belajar. Belajar, lanjutkan sekolahmu ke yang lebih tinggi lagi, ke kuliah. Dia dengan penuh rasa tidak percaya diri mengatakan, wahai ayahanda, jangan, saya tidak mampu untuk kuliah, otak saya ini lemah. Dia mengatakan seperti itu. Ada alasan atau hanya pemikiran singkat, lebih baik, lebih enak main PS atau berjalan-jalan sama kawan-kawan malam minggu, cari cewek dan sebagainya, matching kesana kemari, itu lebih enak daripada belajar susah-susah begitu. Aduh, nanti jauh-jauh kesana makan saya macam mana, lebih enak di rumah, makanan sudah disiapkan oleh ibu. Wala taftini, yang lebih parah lagi adalah ketika dia disuruh belajar, dia menganggap itu satu siksaan bagi dirinya. Dia hanya melihat capek belajar, tidak dia melihat kesuksesan ke depan yang bisa dia dapatkan dari bersusah-susah dan berpayah-payah. Inilah mental-mental orang-orang yang tidak punya keyakinan terhadap dirinya, Inilah mental orang-orang yang tidak pernah berpikir ke depan lebih jauh lagi, bahwa kita sudah sering mendengar kata pepatah, berakit-rakit ke dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Bersama kita Ustaz Jenal, kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Menarik apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana pada kajian kita hari ini. Jadi, biasanya manusia terkadang dihantui oleh pikiran-pikiran buruknya. Iya. Iya, ada rasa mau enak saat ini dan mau juga enak di saat yang akan datang. Padahal sebenarnya tidak mau susah. Nah, padahal sebenarnya itu baik, kita semua ingin kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tetapi kebaikan di dunia dan di akhirat itu terkadang membutuhkan kerja keras di saat ini dan detik ini gitu. Jadi jangan sampai kita termotivasi oleh pikiran-pikiran buruk sehingga kita akhirnya lebih enak tidur-tiduran, malas-malasan daripada sholat subuh yang mungkin mengganggu kekhusukan tidur misalnya, ya kan. Nah, ini kan pikiran buruk yang menghantui diri seseorang sehingga merasa berat untuk bangun di subuh hari. Atau begitu juga orang yang belajar tadi, dia dihantui oleh pikiran buruknya, kalaulah misalnya saya belajar menghafal Al-Quran di musim libur ini bagi anak-anak kita, satu hari satu surat, 30 hari mungkin dapat 30 surat. Kalaulah misalnya bisa dia menghafal itu dalam beberapa hari dan itu konsisten, itu kan subhanallah, masya Allah, saya rasa ke depan dia menjadi anak yang cerdas karena terbiasa untuk menghafal. Tapi ada pikiran buruk yang mengatakan, ngapain hafal Al-Quran, zaman gini ngapal Quran, sudah banyak CD yang bisa membuka dalam waktu singkat, ayat berapa, surat berapa, ayat bacaannya bagaimana, terjemahannya bagaimana, ngapain hafal Quran. Ada pikiran-pikiran buruk yang menggembosi. Tentu saja ini adalah diantara sifat-sifat orang yang mau kalah sebelum berjuang. Ada sifat-sifat yang telah merasa susah di dunia, akhirnya Allah tidak saja menyusahkan dia di dunia, di akhirat pun dia tersusahkan. Karena dia tidak sholat misalnya, tidak menghafal ayat suci Al-Quran, walaupun itu hukumnya sunat. Tetapi kemudian ada juga orang yang tidak mau bekerja, akhirnya menderita di dunia, di akhirat pun tentu dia lebih menderita, walaupun dia menjadikan muslim dan mungkin masuk surga. Tetapi keberhasilan orang yang dapat berbuat banyak dengan hartanya di dunia ini akan mendapat nilai tambah di akhirat dengan surga yang lebih layak dibandingkan orang yang tidak memiliki harta di akhirat kelak. Iya, benar sekali Ustaz Jenal. Satu hal yang menjadi fenomena saat sekarang ini adalah bahwa para remaja kita itu sudah sangat dikhawatirkan sikap mental mereka, begitu. Tidak lagi tergambar dalam pikiran mereka untuk melakukan untuk bersusah payah, karena kehidupan ini mereka anggap mereka diajarkan kehidupan yang instan, tinggal pesan kering ke KFC, makanan akan datang dan itu sangat enak sekali. Tidak berpikir kepada mereka bagaimana memasak makanan, menuangkan minyak, ya harus berpanas-panas kena api, itu tidak lagi ada dalam pikiran mereka. Kalau ada masalah tinggal telepon orang tua, tidak usah susah-susah. Jadi cara hidup mandiri itu sudah sangat berkurang sekali, begitu. Nah, yang menarik di dalam keterangan ayat ini adalah ketika Allah menutup keterangannya dengan wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan neraka jahanam yang benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ini berkaitan dengan kisah seorang sahabat yang bernama Al-Jad, ya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya ini, orang itu bertubuh sangat gemuk. Jadi ketika dia diperintahkan untuk berperang, dia berpikir, nanti aku gemuk, jalan susah, nanti perjalanan panas, bagaimana ini? Nah, makanya Allah jawab keraguan-raguan ini dengan mengatakan wa inna jahannama. Ketika kamu berpikir bahwa perjalanan yang akan kamu lakukan itu sangat-sangat merasa tidak nyaman karena panas, ingatlah bahwa pada saat kamu lebih memilih untuk berdiam diri di rumah, Allah akan menyediakan neraka jahanam yang jauh lebih panas dan sangat lebih dahsyat daripada yang kamu perkirakan. Jadi menarik di sini adalah bahwa ketika Allah berusaha menggambarkan kepada kita, membuka wawasan kita untuk berpikir jauh ke depan, jangan hanya berpikir apa yang ada saat sekarang ini. Bagaimana kita memikirkan indahnya hasil dari kerja keras pada saat di waktu usia muda kita belajar dengan tekun, nanti pada saatnya nanti kalau kita sudah menyelesaikan pendidikan, kita akan lebih mudah untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh harta, kekayaan, kehormatan dari orang lain, karena kita sudah berilmu, karena kita sudah memiliki jabatan. Ini yang harus kita gambarkan dalam pemikiran kita. Jadi buka wawasan itu, lihatlah ke depan yang lebih jauh lagi, lakukan apa yang harus kita lakukan, karena memang di dalam kehidupan ini seorang manusia diturunkan, diutus oleh Allah menjadi khalifah untuk melakukan sikap dan tindakan bersusah payah di dalam kehidupan ini untuk mencapai hal yang terbaik. Ya. Ingatlah satu hal, bahwa surga itu tidak diperoleh dengan mudah-mudah saja. Ya. Harus ada usaha yang keras, harus ada fokus pemikiran, bangun malam, salat tahajud, berpuasa pada bulan Ramadan, Senin, Kamis, itu adalah merupakan usaha keras yang harus dilakukan seorang mukmin untuk menggapai surganya. Ya, sedikit Ustaz Perdana, apa yang kita kaji ini dapat saya ambil satu kesimpulan, bahwa ketika seseorang menjauhkan diri dari iman, maka dia akan sukitu fil fitnah, ya. Ala fil fitnati sakotu, dia akan terjerumus dalam fitnah. Artinya mungkin orang yang jauh dari iman itu akan menyusahkan dirinya sendiri. Untuk itu kita menemukan di pada waktu libur panjang ini, anak-anak kita, anak-anak SD, SMP, SMA, atau mungkin bahkan mahasiswa yang mengalami liburan panjang ini, silahkan pergi ke mall atau outbound, silahkan. Tapi saya rasa tidak mungkinlah tiap hari ke mall dan outbound, kan begitu. Yang lebih penting lagi bagaimana dia memperkaya keimanan ini di musim libur. Saya rasa mungkin banyak orang tua yang melupakan agenda untuk memperkaya iman di musim libur ini. Bagaimana seperti kita menemukan di Malaysia itu ada fardu kifayah atau fardu ain camp. Kemah khusus untuk menekuni fardu ain. Bagaimana melakukan rukun Islam yang lima itu sempurna. Kemudian ada camp tahsinul qiraah. Kemah bagaimana untuk memperbagus bacaan Al-Qur'annya. Kem bagaimana fardu kifayah, melaksanakan fardu kifayah supaya dia sebagai seorang muslim tidak canggung dengan ketika orang tuanya meninggal, dia tidak tahu melakukan menjadi imam di waktu sholat itu. Ini adalah bentuk-bentuk dari mengisi waktu yang bermanfaat bagi anak-anak kita. Sehingga jangan salahkan anak ketika kita wafat, kok bukan anakku yang jadi imam, katanya. Ya, kata anaknya, orang bapak gak pernah ngajarin, katanya, ya kan. Nah, inilah merupakan, cobalah kita isi keimanan supaya hati anak itu pun tenang. Karena apa, kita menemukan anak sudah difasilitasi ke mall, silahkan, mobil punya, apa yang tidak dilakukan outbound, silahkan. Toh kok tidak dekat dengan saya sebagai orang tuanya. Boleh jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dia tidak pernah tersentuh dengan iman. Boleh jadi dia pelajaran agamanya 8, tetapi keimanannya 0. Keimanan itu ditumbuhkan dengan keharmonisan, dimulai dari sang ayah sebagai imam di rumah. Sholat berjamaah bersama-sama di waktu libur ini, mungkin orang tua dapat meluangkan waktu, ibu dapat mengajarkan anak mengaji Al-Quran, kalaupun mungkin tidak mampu, silahkan memanggil guru privat, gitu, yeah. Saya rasa. Dan mungkin sekolah tidak hanya melepaskan kecerdasan secara akal, tetapi juga bagaimana sopan santun dan agama perlu lebih mendapat sentuhan lebih banyak lagi, sehingga kita sampai pada satu kesimpulan, jauh dari iman menyusahkan diri, dekat dengan iman akan menimbulkan kebahagiaan dan manfaat pada diri. Iya, menarik sekali apa kata Ustaz Jainal tadi. Mungkin sedikit saja sebagai penutup keterangan kesempatan kita pada hari ini, bahwa satu kesalahan besar adalah ketika orang betul-betul memahami banyaknya terjadi berbagai permasalahan remaja, berbagai permasalahan kriminal itu akibat kurangnya kasih sayang diberikan oleh orang tua. Jadi ada satu gambaran bahwa solusi untuk menyelesaikan ini adalah bagaimana para orang tua berusaha untuk berinteraksi dengan baik kepada anak-anaknya, dekat kepada anak-anaknya. Makanya ketika musim liburan itu hanya diisi dengan pendekatan sang ayah atau sang ibu, orang tua, kepada anak-anak. Tapi saya ingin mengatakan satu hal, bahwa yang lebih penting lagi adalah bukan hanya sekedar orang tua merasa dekat dengan anak-anaknya, tapi bagaimana sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustaz Jainal, si anak ini merasa dekat dengan sang penciptanya. Yeah. Itu yang paling utama. Kalau dia merasakan kasih sayang orang tuanya, tapi dia tidak pernah merasakan, ya, tidak pernah merasakan betapa besar kasih sayang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala, kepada dirinya, maka tentu pada saat orang tuanya tidak bersama dirinya, kasih sayang ini akan mulai luntur dan dia akan menjadi kehilangan keseimbangan. Tapi pada saat dia mengetahui dengan baik bahwa Allah Subhanahu wa taala mengasihi dirinya, dia betul-betul mengetahui betapa besar rahmat dan kasih Allah kepada dirinya, mata untuk melihat kesehatan orang tua yang sehat, punya pekerjaan yang baik, maka pada saat orang tuanya bersama dirinya, dia akan semakin merasakan betapa besar. Dia akan mengembalikan kesadaran bahwa seluruh kasih sayang orang tuanya itu karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita isi liburan ini dengan pendekatan yang lebih baik kepada anak-anak kita dan menanamkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang harus dan paling utama untuk dia dekati. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini bermanfaat. Mari kita para orang tua berusaha untuk mencetak generasi kita menjadi generasi yang lebih baik ke depan, menjadi generasi-generasi yang punya ketahanan mental, menjadi generasi-generasi yang jiwanya selalu diliputi oleh rasa kasih sayang baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada orang tuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.